podo lelean, lelean. Marake loro ayan, lelean. Ayo podo lelean, lelean. Gobo esa gede macan, lelean. Ayo podo lelean. Yen lelean penak jagongan, podo ngopi pacitane ketan. Palelean ndok pitik dipangan, masuk angin ojo lali karoan. Genok lelean ojo biar-biaran, ojo nganti biar-biaran. Saben dino lelean, motong nganti belean, lelean. Tambane podo dipangan, lelean. Awak rongsok klereran, lelean. Ayo podo lelean. Ayo podo lelean, lelean. Marake loro ayan, lelean. Ayo podo lelean, lelean. Globo esa gede macan, lelean. Ayo podo lelean. Yen lelean penak jagongan, podo ngopi pacitane pitik dipangan, masuk angin ojo lali karoan. Genok lelean ojo biar-biaran, ojo nganti biar-biaran. Saben dino lelean, lelean. Motong nganti belean, lelean. Tambane podo dipangan, lelean. Awak rongsok lelean.